لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيدي متن حديث عمر أو حديث جبريل قال فأخبرني عن أماراتها، kata Jibril kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha, itu seorang amah budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Ya, melahirkan tuannya. Ini ya, berarti ya. Nah, tafadhol dibaca di sini. Zaki, baca Zaki. Kiamiha. Minha amaratun. Alamatus saati. Kecekin dikit suara itu. Ya, alamatus sabiratun wa mutaqaddimatun wa alamatun mutawassitatun wa alamatun kabiratun. Al-alamatus sabiratun al-alamatu wal alamatu al-mutawassitatu kulluha hasalat aw hasala mu'azzimuha. Mu'azzamuha. Amma al-alamatu al-kibahu dukhur dajjal. Ad-dajjal wa nuzul Isa. Zuhur dajjali. Terus. Wa nuzul Isa alaihi salam wa khuruj ad-dabbati wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Hah? Ya'juj apa? Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Inda qiyami sa'ati wa tatataba'u taknya ada tiga ya kayaknya salah tulis ini. Berarti? Ya berarti ya tataba. Karena dia mu'annas. Taknya tak mudara'a mu'annas. Terus? Gampang ini kan? Ya, Iqbal artinya nama Iqbal. Iqbal masih belum punya bukunya. Aduh. Hah? kerja udah di mana-mana, beli buku satu aja enggak bisa. Aduh, kemana ya antum? Hah? Paling 20.000. Hah? 25. Udah ganti orang dulu, jangan Iqbal dulu yang ngerti. Hah? Apa? Ya Allah. Belum sempat. Oh, Panji deh, kan Panji yang tukang ngerti ini kan. Memang usul salasannya. Udah selesai belum? Belum. Nah, ini artinya dulu sini. Setengah halaman dulu. Lanjut. Penting. Tanda-tanda tentang tanda-tandanya, yakni tanda-tanda yang mana menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Tadulu ala qurbi kiamiha. Jadi yang diminta oleh Jibril tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda yang dekat hari kiamat. Ya, terus? Ya, hari kiamat. Nah, hari kiamat nam laha amaratun. Ayo jemuran. Hujan tuh. Qad bayyanallahu, Allah telah menjelaskannya. Di antaranya tanda-tanda kecil. Tanda kecil. Kalau tanda kecil apa tanda kiamat kecil? Hah? Kematian. Mati itu ya kiamat. Kiamat tanda kubro. Kiamat kubro. Terus di antaranya tanda-tanda besar. Di antaranya tanda-tanda yang mutaqaribah, yang dekat dengan hari kiamat. Terus yang terjadi ketika hari kiamat. Nah, tanda dekatnya kiamat itu ya terjadi ya hari kiamat ya, semisal apa terbitnya matahari dari barat. Terus yang terjadi dekat dari hari kiamat. Nah, terus adapun tanda-tanda yang lain maka dia telah berlalu. Kalau yang tanda-tanda yang lain sudah lewat ya. Gempa ini ya. Banyaknya gempa, banyaknya pembunuhan, dihalalkannya sutra, dihalalkannya zina, musik, alat musik ya. Dan seterusnya beredarnya miras, homer dan seterusnya. Terus Allah lalu mengatakan tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi tiga. Nah, tanda hari kiamat terbagi menjadi tiga. Tanda-tanda kecil. Dan dia telah berlalu. Dan tanda-tanda pertengahan. Baik, terus. Dan tanda-tanda kecil. Dan tanda-tanda besar. Sebelumnya telah terjadi. Kulluha hasolat, telah terjadi. Terus. Atau telah terjadi kebanyakan. Telah terjadi mu'adzamuha. Mayoritasnya. Terus ada pun tanda-tanda besar seperti munculnya Dajjal, turunnya Isa, dan keluarnya Dabah melata nanti ya. Terus keluarnya Ya'juj Ma'juj. Dia turun berturut-turut nanti. Dimulai Dajjal dulu, kemudian diwayatnya Al-Mahdi, turunnya Isa, dibunuhnya Dajjal, ya. Kemudian berdamai dengan Nasrani, kemudian perang lagi. Muncul Ya'juj Ma'juj. Terus Tidak al-amatu, seorang budak wanita melahirkan rabbataha. ya, tuannya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh ya, apa makna budak melahirkan tuan. Terus ini di antara tanda-tanda kiamat dan anak adalah budak. Mamlukah budak. Dan robbatuha yakni tuannya. Sayyidatuha. Sayyiduha. Sayyidatuha. Nah. Terus kita baca lagi hadis di matan wa antara al-hufatan uratan 'alata ri'ata sya'i yatatawwaluna bil bunyan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tandanya lagi itu hendak engkau akan melihat hufata, orang yang nyeker, urata yang enggak punya pakaian, 'alata orang yang miskin, fakir, ri'ata sya'i, ri'a sya'i yang tukang ngangon gembala kambing. Ya. Ternyata dia di kemudian hari ya tatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Jadi nyata ini di Uni Emirat Arab, di Dubai dan Abu Dhabi. Ya, berpuluh tahun yang lalu ya pasca Perang Dunia Kedua, mereka masih negara miskin. Mereka adalah orang-orang Arab Badui yang cuma tinggal di gurun. Kerjanya ngangon, nyeker, pakaiannya serba kurang. Kemudian ditemukan sumber daya alam yang melimpah ruah. Ya, melimpah ruah, gas, minyak, semua ada di situ. Sampai-sampai pemerintah Uni Emirat Arab kebingungan mencari gudang penyimpanan minyak mereka. Akhirnya mereka kerjasama sama negara India. Yang surplus, yang lebih dibawa ke India, disimpan di India, kerjasama sama pemerintah India, hasilnya dibagi dua. Ya, jadi mereka cuma mampu menampung yang ada aja di negaranya. Kekayaan ini luar biasa. Akhirnya mereka mendirikan bangunan yang luar biasa. Makanya bangunan tertinggi di dunia ada di sana. Ya, kayak ada Burj Khalifa itu ada di sana. Bangunan tertinggi di dunia. Sebelumnya Menara Petronas. Nah, sekarang Burj Khalifa di Dubai. Dan gedungnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Ya, kaya-kaya. Sampai Hansipnya aja pakai mobil Bugatti. Ya. Lamborghini, Ferrari, itu Hansipnya itu. Loh, nyata loh. Security-nya pakai mobilnya Lamborghini semua. Hah? Itu nyata kok. Ketawaan tuh. Nyata loh. Gini-gini saya pernah ke Dubai loh. Nah, transit. Iya, ke Abu Dhabi juga pernah transit. Nah, itu nyata loh. Gak percaya. Ngeliat Dubai sama Abu Dhabi, ingat hadis ini. Wah, ini hari kiamat. Mereka ini orang-orang Badui sebelumnya. Orang-orang Badui mereka sebelumnya. Allah astagfirullah. Nah, baca syarahnya di sini. Ya, Faris, baca Faris syarahnya. Syurrah syarah. At-tasarri. At-tasarri. Yakni yakturu wakul imai. Ai al-mamlukati, karena mengikuti ima ai mamlukati. Terus al-mamlukati fayaritna banatin takunu bintuha hurratan Fatakunu sayyidatan li ummiha wa malikatin laha wa qila ma'nahu annahu yaqturu al-uqu fatakunu al-bintu ka'annaha sayyidatun li ummiha wa antara al-kubata alhi alamatun taniyatun al-hufatu alladzina laisa lahum ni'alun minal faqri wal faqati al-urwatu alladzina laisa lahum libasun al-alatu al-fuqara'u ri'a asya'i jamura'in alladzina yad'auna al-agnami al-agnama nami. Kenapa bisa jadi al-agnami? Terus ha'ulai kanu fil asli fil barori fi buyutin yantaqiluna min mahallin ila akhir ila akhari ila akhara ila akhara wa fi akhir zamani yastawqinuna fil madni fil mudun, mudun jamak dari Madinah fil mudni wa yabnuna al qusura wal imarati asyahiqati baik. Sekarang sudah cukup. Sekarang sampai mana tadi? Sampai syahiqah. Siapa yang menerjemahkan di sini? Gantian. Sini. Arga. Dimas mana Dimas? Kok enggak hadir? Ayo. Arga terjemahin Arga. Syurrah itu jamak dari syarih, syurrah, para pensyarah. Maknanya, wallahu a'lam, bahwasanya di akhir zaman namanya terjadi tasari. Tasari itu apa? Diterjemahkan dari Syekh Yani. Maksudnya adalah banyak terjadi zina. Wat'ul ima, ima jamak dari amah. Ya, banyak terjadi hubungan badan dengan budak wanita. Ya, jadi wat'ul amah al-mamluka. Budak wanitanya itu disetubuhi. Terus al-mamluka maksudnya adalah para budak wanita. Mereka melahirkan anak-anak mereka. Fayalidna banatin, melahirkan anak-anak perempuan. Anak perempuan berarti bapaknya siapa? Tuannya. Dan jadilah anak tersebut anak dari pembantu atau budak tadi. Hurutan loh, merdeka, jadi merdeka, anaknya merdeka, ibunya budak. Terus dan menjadi tuan bagi ibunya dan budaknya. Dan dikatakan maknanya adalah banyak terjadi kedurhakaan hukum dan anak-anak anak perempuan tadi seperti seakan-akan dia adalah tuan bagi ibunya. Jadi kedurhakaan anak terhadap orang tua itu diantara tanda dekatnya hari kiamat. Kan banyak tuh orang anak yang durhaka orang tua. Terus kau akan melihat al-kufata orang-orang yang tidak beralas kaki. Ini adalah tanda yang kedua. Al-kufata maksudnya adalah yang tidak memakai sendal dari karena fakir, dan miskin, hidup melarat, tidak mampu beli sendal. Terus al-urata adalah yang tidak memiliki pakaian. Al-alah maksudnya adalah kaum fuqara, kaum fakir. Ya'asyai yang merupakan hari'a jama' dari ro'in. Jama' dari ro'in, ro'in itu apa? Yaitu yang orang-orang kaya yang menggembala. Lulululu ro'in itu tukang gembala. Yang mereka mengembalakan hewan ternak, agenam, ya, gonam, kambing-kambing. Sebelumnya mereka tukang angon kambing, ya. Mereka tukang angon kambing, nyekep, miskin, kere. Tiba-tiba ya tatawaluna fil bunyan. Gitu, ya. Yang diterjemahin orang kaya dulu ini masih miskin. Tadi si Arga langsung terjemahin orang kaya. Orang masih miskin ya. Terus dan mereka ini asalnya fil barori. Fil barori, barori itu jamak dari bariyat, gurun. Aslinya di gurun. Tinggal di gurun-gurun. Kemudian mereka pindah ke tempat fi buyutin, ya, di rumah-rumah, kemudian pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti orang-orang nomaden gipsi, ya, orang-orang yang badui gitu, gak punya tempat, pindah. Nah, nanti sholat subur, dia datang ke tempat yang subur, dibawa semua tuh hewan-hewannya. Nah, di sebagian negara Arab masih banyak, ya. Kalau di Saudi, orang Arab badui itu hampir-hampir gak ada. Yang ada itu di daerah Syam. Kalau di Syam saya lihat sendiri masih banyak, ya, masih banyak itu orang-orang badui yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus? Dan di akhir zaman mereka pindah ke kota-kota. Mereka berpindah ke mudun, kota-kota besar. Dan mereka membangun menara-menara. Kusur, zaman dari kusur, istana-istana. Istana dan gedung-gedung yang tinggi. Ya, yang syahikoh yang tinggi. Dan ini diantara tanda. Ayo, cukup sampai situ tadi yang bacanya kan? Nah. Baca berikutnya. Sebab Nugraha. Akhirnya menjadi destinasi wisata dunia. Ya. Kalau di Dubai sana itu udah bercampur orang yang mereka asli itu orang Arab dengan bule-bule. Ya, udah bercampur. Udah biasa itu pemandangan bule-bule di situ. Ya, akhirnya apa? Bahasa Inggris seolah-olah menjadi bahasa resmi. Nah, kalau kita bicara pakai bahasa Arab kepada mereka, mereka akan ketawa. Kalaupun mereka bahasa Arab kampung mereka. Bahasa ya bahasa mereka. Bahasa kampung bukan bahasa Arab. Kalau kita bahasa Arab pusat, mereka akan tertawa. Dianggapnya udah ketinggalan zaman. Ya. Nah, mereka akan menganggap bagus seorang kalau berbicara pakai bahasa Eropa. Bahasa Inggris. Bahasa Perancis dianggap keren begitu. Iya dan tidak. Ya, terus. Dan itu tidak seperti kebiasaan mereka sebelumnya. Wahum laisa min adatihim. Ini bukan kebiasaan mereka sebelumnya. Ya, yang meninggikan bangunan, menghiasinya. Terus. Mereka berubah menjadi orang-orang yang kaya. Dan menjadi orang-orang yang penuh kemewahan. Orang-orang yang penuh kemewahan dan jadi orang-orang yang suka menampakkan. Nah, menampakkan kekayaan. Terus? Dan ini adalah tanda-tanda dari hari kiamat. Nah, terus? Dan sebagaimana yang Anda ketahui, bahwasanya Rasulullah SAW tidak berkata, tidak berbicara dari hawa nafsunya. Dan seperti yang Anda ketahui, saat ini bagaimana keadaan dari keadaan manusia telah berganti keadaan mereka dari yang sebelumnya miskin menjadi kaya dan orang yang sebelumnya megah-megah menjadi orang kemewahan dan fataharat menjadi maju modern dan telah menjadi maju orang badui tadi telah jadi modern. Terus lalu mereka membangun bangunan dan meninggikan bangunan tersebut di dan lalu mereka membangun lalu meninggikan bangunan tersebut. Agamistaku. Ini adalah bukti kebenaran. Ini adalah bukti kebenaran. Dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Atas apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian di mata. Pamado falabis tu falabis nama dia. Qala ya Umar, atadri man isa'il? Qala qultu Allah wa Rasulullah alam. Qala hadha Jibril atakum mu'allimukum amra dinikum. Kemudian berlalulah waktu, ya. Falabis nama dia, kami pun terdiam sesaat begitu. Maka Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kau siapa yang bertanya?" Kata aku Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi itu ada Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kepada kalian. Iqbal, baca Iqbal. Syarahnya. Mana si antum? Ayat summa. Faqala Nabi. Fi riwayatin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam وجاء في سورة رجل كما وصف من ورد تعليم الحاضرين بمرضين على طريق السؤال والجواب فدل هذا الحديث على مسائل على مسائل عظيمة الأولى أن الدين ينقسم إلى ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان كل مرتبة أعلى من التي قبلها anna kulla martabatin laha arkan arkanul islami wa arkanul imani wal ihsani ruknun wahid. Asaniyatu fihi at'alimu bitariqi as'ali wal jawabi wa hadhihi tariqatun ta'limiyatun najihah li'annaha ada lil intiab intihabihi wa talaqqi al ilmi kaunihi yus'alu wa itu wa talaqqi al ilmi kaunuhu yas'alu wa yatahayya'u dhihnahu yatatallabu al jawab thumma yulaqqi alayhi al jawab wa huwa yatatallabu ilayhi yaqulu hadha thumma yulqa alayhi al jawab wa huwa yatatallabu ilayhi yaqulu hadha asbab. Baik, yakunu hadza asbata. Baik, cukup. Dimakan lagi berikutnya. Panji lagi lah, emang tugas beliau kan. Terjemahin usul salasa. Ayo panji dari mata tadi dari footnote 55. Umar berkata, kemudian lalat itu keluar dan aku terdiam beberapa saat. Ya. Falabis na marian. Kami terdiam beberapa saat. Ya, beberapa saat. Yakni waktu yang pendek. Waktu yang pendek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin diterjemahkan gini kali. Kami pun terdiam sesaat. Ya, kami terdiam sesaat. Terus maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa itu yang bertanya?" Atau siapa? Apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya? Dan di dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaiya birojuli, telah datang kepadaku seorang lelaki. Maka beliau meminta Umar bukan dia itu mau jamaah para kafir. Maka mereka meminta kepada beliau alam yak biru ali. Maka terus maka beliau bersabda, ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Ini orang yang datang dan bertanya pertanyaan ini, dia adalah Jibril alaihissalam dan dia datang dalam bentuk lelaki, seorang lelaki sebagaimana telah disifatkan dalam rangka mengajarkan yang hadir pada saat itu perkara agama mereka. Ligoro di ta'limil hadirina umura perkara agama mereka. Ada tarik soal dan jawab. Soal dan jawab. Baik. Berikan metode soal jawab. Terus. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya. Hadis ini menunjukkan kepada beberapa masalah yang. Masalah besar. Yang pertama, bahwasanya agama terbagi menjadi tiga tingkatan. Islam, iman dan ihsan. Dan setiap martabat, setiap tingkatan lebih besar, lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan bahwasanya setiap tingkatan itu memiliki rukun. Rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan rukun ihsan, satu rukun. Yang kedua, di dalamnya terdapat pengajaran Bitori ke soal wal jawab. Pengajaran dengan metode soal jawab. Pertanyaan dan jawaban. Dan ini metode pengajaran najihah. Yang cukup sukses, keberhasil. Berhasil. Karena hal itu lebih ada lebih memanggil kita untuk memperhatikan. Apa maknanya tuh? Hah? Lebih memanggil kita untuk memperhatikan. Ah. Ya. Lebih menarik perhatian kita. Ya. Terus dan talaki ilmu. Talaki ilmu udah jadi bahasa kita ya. Talaki udah jadi bahasa kita. Dan belajar ya, ilmu. Eksistensinya adalah bertanya dan qaulu yas'al, yang yaitu yang di mana dia bertanya. Bertanya. Kemudian dan yatahayyau dzihna. Dia mempersiapkan pikiran. Artinya dia sudah memfokuskan ya pikirannya. Terus dan meminta jawaban. Kemudian Diberikanlah jawaban pada dia. Terus dan ya tatallau ilai, dan dia pun memperhatikan jawaban tersebut. Dan ini menjadi lebih kokoh. Kokoh. Lebih kokoh. Ini faedah permasalahan yang kedua, sekarang permasalahan yang ketiga. Ya. Hafid, dibaca Hafid. Wakala yakilu. Yakilu ilmu ila alimi, fala yatakallamu bil jawabi, wa huwa la yaghifuhu wa yatakharrasu. Hada la yajuzu. Wa rasulu sallallahu alaihi wa sallam lama yakilu al ilma, ya, ia menyerahkan ilmu. Bukan ilmu yang menyerahkan, ia menyerahkan ilmu ila alimihi, kepada yang mengetahuinya. Terus wa rasulu sallallahu alaihi wa sallam lama su'ila ساعتي قال بل مسؤول عنها في أعلم من السائل بل مسؤول عنها في أعلم من السائل ولما قال لصحابتي أتدعون من السائل من السائل أتدعون من السائل فهم لا يعرفونه قالوا الله ورسوله أعلم فدل ذلك على أن مسائل الشرع ومسائل الدين لا يجوز التخرص فيها التخرص التخرص فيها لأن هذا من التكلف ولكن من كان عنده علم فإنه يجيب ومن ليس عنده علم يقول الله أعلم ومن قال لا أدري فقد أجاب فسئل الإمام مالك رحمه الله مالك apa antum فسئل الإمام مالك tokan ngaco فسئل الإمام مالك مالكون mas'alatan tamyiz an 40 mas'alatan fa ajaba an 60 sittin minha wa qala fil baqiyati la adri fa qala la tusailu ana jitu min kada wa kada wa safarat wa atba'at wa safartu. Itu siapa yang safar, perempuan mana kok jadi safarat? Tadi katanya jitu, kok sekarang safarat? Jadi siapa yang datang ini? Yang nanya siapa, perempuan apa dia? Ayo Hafid. Wa safartu wa at'abtu rahilati wa takulu la adri. Qala irkab rahilati rahilataka wa dhahab ila al-baladi alladhi ji'ta bihi wa qul sa'altu malikan فقال لا أدري هذا ليس عيبا أن الإنسان إذا كان لا يعرف الجواب الجواب في الأمور الشرعية أنه يقول لا أدري ولو كان عالما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعد. نعم. طيب إحسان ترجمكان إحسان. Yang ketiga fil hadis dalilun ala anna man sa'ala an ilmin wa huwa la yadri alaihi an yaqul Allah subhanahu. Dan yang ketiga dalam hadis, dalam hadis ini menunjukkan atas orang yang menunjukkan bahwa enggak usah pakai atas, enggak enak kan? Menunjukkan atas, sudah menunjukkan bahwa orang yang bertanya tentang ilmu, tentang suatu ilmu, dan dia tidak mengetahuinya, anna man sa'ala dia bertanya tentang suatu ilmu kemudian dia tidak tahu, harusnya apa? Su'ila. Kalau anna man sa'ala, tapi ditulisannya sa'ala ya. Nah, ini muskilah ini. Kan dia yang ditanya. Kalau dia enggak tahu, masa dia yang nanya kemudian ada orang enggak tahu. Ini masuk ilah ini salah tulis. Semuanya salah tulis. Kirain buku saya aja semuanya berarti. Wah, salah berjamaah ini. Ya. Semua cetakan berarti cetakan semuanya itu menginduk kepada satu cetakan asli. Satu cetakan asli itu yang salah semua akhirnya. Coba gimana maknanya ini? Anna man sa'ala, orang yang bertanya tentang suatu ilmu sedangkan dia tidak tahu. Ya orang nanya yang enggak tahu. Nah, maka dia mengucapkan Allah Rasulullah. Nah, ini enggak tepat. Saya yakin pasti Syekh Shalal Fauzan enggak begini mengucapnya. Pasti apa? Su'ila. Pasti su'ila. Bukan sa'ala. Enggak mungkin su'ila. Enggak mungkin sa'ala, pasti su'ila. Nah, terus dia ditanya tentang ilmu dan dia tidak mengetahuinya, maka dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Yakiru ilmu, dia menyerahkan ilmunya kepada yang mengetahuinya. Dan dia tidak berkata falam yatakallam, dia jawab langsung aja terjemahin bebas. Dan dia tidak memberikan jawaban. Dia memberikan jawaban apa yang dia tidak ketahui. Wawala ya rupanya wawhal. Sedangkan dia tidak mengetahuinya. La ya ribuhu wa yatakharasu. Kemudian dia mengada-ngada. Dan kemudian mengada-ngada. Ini tidak boleh. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, dia bersabda malmas'ulu anha, yang ditanya lebih mengetahui. Mana itu manafia? Orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya. Ya, kan sama-sama enggak tahu. Kalau antum yang ditanya lebih mengetahui, artinya tahu dong. Gimana sih? Makanya manafia. Terus. Dan ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah kalian mengetahui orang yang bertanya? Siapa yang bertanya tadi? Tadi. Dan mereka para sahabat tidak mengetahuinya. Dan mereka para sahabat berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan hal ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan syariat dan permasalahan-permasalahan agama tidak boleh takharrus. Arti apa? Mengada-ngada. Ada dalam masalah-permasalahan tersebut. Di anna hadza min at-takalluf, karena ini termasuk di antara bentuk Loh, kok berlebihan? Bentuk memaksakan diri. Memaksakan diri. Walakin namun, namun siap. Barang siapa yang memiliki ilmu maka dia harus wajib. Dia menjawabnya. Lakin man kana indahu ilmu fa innahu yajib. Ya, kalau dia ditanya dia punya ilmu, ya dia mesti jawab. Terus dan dia dan jika dia tidak mempunyai ilmu maka dia berkata Allahu a'lam. Dan dia berkata la adri. Dan barang siapa yang berkata tidak, saya tidak tahu, maka dia telah menjawab. Nah, dianggap telah menjawab. Terus qad su'ila, dan telah ditanya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik telah ditanya gitu. Imam Malik telah ditanya Imam Malik. Ribet amat terjemahin rata-rata kayak gitu. Imam Malik pernah ditanya tentang 40 pertanyaan. Dan beliau menjawab 6 dari 40 pertanyaan tersebut. Hanya menjawab 6 saja gitu. Dan terjemahnya terlek ya. Terus dan beliau menjawab soal sisanya dengan saya tidak mengetahuinya. Dan jadi Imam Malik cuma jawab 6. Sisanya beliau mengatakan la adri. Saya enggak tahu. Terus dan penanya berkata kepadanya kepada beliau, kepada beliau, saya datang dari kaza wa kaza, dari negeri ini, negeri itu, gitu. Ini dan bersabar dan saya telah menempuh perjalanan yang jauh bersafar. Saya berlelah-lelah dengan kendaraan saya. Sedangkan Anda mengatakan la adri. Terus dan qala girkab. Pergilah. Naiklah kendaraan. Rahilatan. Naik sana kendaraan. Pergilah ke negeri yang kau datang darinya. Dan katakanlah kepada kaum dan katakan kepada mereka yang mengutus orang tadi kan, saya bertanya kepada Imam Malik dan beliau menjawab saya tidak tahu dan ini bukan suatu aib bagi sesungguhnya manusia jika dia tidak mengetahui. Tidak mengetahui jawaban dalam perkara syariat. Dalam perkara syariat. Maka dia mengatakan la adri. Walaupun dia memiliki berilmu. Dia seorang alim. Dan Rasulullah SAW bersabda, man masyhur. Orang yang ditanya tidaklah berilmu daripada yang ditanya. Oh, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Pak Sofia, dari Pak Sofia. Bahkan Rasulullah bisa sila di bawah ilmu asilati walam yakun indahu wahyan. Wahyun. Apa irobnya wahyun? Liru. Apa irobnya? Loh, bukan. Kok fa'il? Fa'il-fa'il aja. Apa? Apa, Raymond? Yakun. Isim Yakun. Terus minta dorong hatta yanzilul wahyu. Hatta yanzila. Hatta yanzilul wahyu minallahi azza wa jalla. Al-sinatum. Mana urunannya? Alastum takrohuna yas'alunaka an kada. Kul kadza yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri kul fihi ma'ithmun kabirun yas'alunaka 'anil ahillati kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj fa rasulu sallallahu alaihi wasallam kana idza su'ila wa lam yakun indahu jawabun yantadiru hatta yanzilu alaihi hatta yanzila hatta yanzila alaihi alwahyu minallahi wa kadzalika ghayruhu min babi awla yantadiru hatta yas'alu hatta yas'ala itu kok masalah banget antum ya fil mudhari kok dari tadi ya udah tiga hatta yas'ala ghayruhu au ghayruhu yabhathu anil mas'alah ya yantadir hatta yas'ala itu berhenti di situ hates ala ghair dah au baru lagi kalau antum tadi disambung jadi pusing dengerinnya kan kalau mau berhenti tepat hatta yasalu lagi dia hatta yasala ghairahu ada goiruhunya lagi. Ada goiruhunya lagi. Au. Ah, itu enggak usah ada goiruhunya lagi. Coret. Karena kalau ada goiruhunya lagi malah enggak enak. Ya. Terus au yaqatu ma'al mas'alati fi kitabi. Fi kutubi. Fi kutubi. Huruf shad itu ala jawabi amma an yastahila hadza fihi futuratun hadimatun wa fihi sawatu adaba suhu adabin adabin iya wa wali adabadalla di anna Allah yujibu anisharilah arohillah anisharilah anisharilah anisharilah ya Allah Allah Allah kada au aroma kada au syarat kada au syara'a kada au syara'a kada bal amru fihi qadaratun qadaratun ha cukup sudah muskil apa hubungannya pulang kampung antum pulang kampung terus kenapa apa hubungannya Remon, baca Remon. Masalah Turabiyah. Maqala syarih Allah Ta'ala Al-Mas'alah Turabiyatu Fil hadisi Dalilun ala adabil Ala adab Ala adabil muta'alim Jibrilun Jibrilun Sejak kapan pakai tanwin Remon? Jibrilun ala adabil muta'allimi ya Jibrila boleh karena muta'allimi si Jibril badal dia terus wa huwa sayyidul malaikati yajlisu baina yadai rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusnadu wa huwa wahwa yusnidu wahwa yusnidu rukbataihi ila rukbataihi ila rukbatai rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yad'u yadaihi ala fakhidaihi yas'alu bi a yas'alu bi adabin. Antum mau baca apa, ba apa? Antum tadi mau baca apa, ba? Ba'dab gitu. Terus hadza min ajli an ya'lama an ya'lamannasa hadza min ajli an ya'lamannasa an ya'lamunnasu hadza min ajli an yu'alliman mengajarkan manusia an yu'allimannasa hadza min ajli an yu'allimannasa kaifa yata kaifa yata'addabuna ma'al ulama'i hadza ba'du ma yadullu 'alaihi al-hadithu wa fihi hadisnya kenapa ragu apa i'rab hadis fa'il dari mana terus mas'alatun khamisatun wa hiya bayanu ba'din bayanu ba'di alamati sa'ati zakaro alamataini an tulida kan itu redaksi hadis an tulida al ummatu ummah al-masuh ummah umat melahirkan siapa? Melahirkan Raymond. Ummah ya umat. Ini kan lagi budak wanita amat. Ya diulang lagi Raymond. Antalida al ummatu. Iya. Ummatu rabbatuha. Rabbataha maf'ul. Aduh Raymond sekilas. Belum apa kan hubungannya sama apa? Terus wa ba'dul ulama'i yaqulu makna an talida al ammatu jangan ditasdid ammatu jangan ditasdid ammatu rabbataha annahu yukassaru yukassaru apa diperbanyak dong yukassar diperbanyak annahu yaksuru al-uquqa fa'il dari yaksur annahu yaksuru bukan fa'il apa namanya wazan fa'ula yaqulu fa'ilnya ya annahu yaksuru bukan fa'il hasuna yahsunu hasanun apa namanya sifat musyabbah cuma di sini boleh kita katakan dia fa'il ukuk dari yaksur terus fi akhiriz zamani hatta tasbiha apa itu tasbiha wazan apa itu yasbih hatta tusbih asbaha yusbih al bintu isim dari tusbih ka'annaha sayyidun ala sayyidatun ka'annaha sayyidatun ala walidatiha ta'muruha wa tanhaha wa taglazu alaiha masih bermasalah remet kiranya tapi mendingan sih dibanding berapa bulan yang lalu ya coba diterjemahin sekarang Nugraha Nugraha dari mana tuh? Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza su'ila fi ba'dil as'ila. Ayo Nugraha. Dan Nabi SAW ditanya tentang berbagai apabila ditanya tentang sebagian permasalahan dan beliau belum mendapatkan wahyu dari Allah, maka beliau menunggu sampai wahyu tersebut turun. Apakah kalian tidak membaca firman Allah, yas'alunaka an kadza, mereka bertanya kepadamu tentang permasalahan. Yas'alunaka an kadza, qul kadza, ini dan itu, ini dan itu, maka katakanlah kadza, gini, begini. Seperti tidak kepada firman Allah, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, maka katakanlah pada keduanya itu ada dosa yang besar. Juga mereka bertanya kepadamu tentang bulan. Maka katakanlah, dia adalah waktu bagi manusia untuk haji. Banyak ya, ya selalu nakanil anfal, ya selalu nakanil mahid, ya selalu nakanil roh. Banyak itu semua. Terus dan Rasulullah SAW beliau apabila ditanya dan beliau belum memiliki jawaban, maka beliau menunggu sampai turun wahyu dari Allah. Juga demikian yang lainnya. Maka yang lain, demikian pula orang lain selain Nabi, mimbabi Allah, lebih-lebih lagi. Nah, kalau enggak tahu ya udah diam gitu. Nabi aja enggak tahu ya udah diam. Selain Nabi ya lebih-lebih lagi. Nah, gitu. Paham sini nih kok. Nah, terus demikian pula orang lain, maka itu lebih-lebih lagi. Nabi menunggu hingga hatta yas'ala, yang mana itu? Dia baca. Dan Nabi menunggu sampai maka dia menunggu sampai dia bertanya kepada orang lain atau dia mencari tentang masalah di dalam kitab, di dalam buku-buku para ulama. Ini bukan Nabi, ini selain Nabi. Ini bukan Nabi yang hadir, maka yang selain Nabi lebih-lebih lagi dia menunggu hingga dia bertanya kepada orang lain atau dia mencari jawabannya. Permasalahan tadi di buku-buku para ulama ahli ilmu, para ulama. Terus agar didapati jawaban. Adapun jika dia terburu-buru, maka ini adalah bahaya yang sangat besar. Buru-buru jawab ya. Buru-buru dalam menjawab, maka ini adalah bahaya yang sangat besar dan hal tersebut adalah adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus karena orang yang menjawab berarti dia menjawab syariat Allah. Berarti dia menjawab dari syariat Allah. Maka dia berkata, Allah Ahlam menghalalkan. Menghalalkan ini, hal ini. Atau Allah mengharamkan hal ini. Atau Allah mensyariatkan hal ini. Maka perkara-perkara tersebut sangat berbahaya sekali. Zaki-zaki, sekarang terjemahin. Masalah terobia. Masalah itu dalam hadis ini menunjukkan ada dalam sistem pengajaran. Nah, dalilun ada bil muta'allim. Ekosistem dalam pengajaran. Hah? Muta'allim itu orang yang belajar. Mak, itu dari hadis ini menunjukkan adab-adab orang yang belajar. Bukan sistem. Adab jamak dari adab. Terus itu Jibril. Rasul dari kalangan malaikat. Penghulu Rasul, Sayyidul Malaikat, penghulu malaikat. Beliau dulu di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi. Kalau baina yadai itu di hadapan. Ya, jangan di antara dua tangan. Di hadapan. Tapi terjemahnya di antara dua tangan lagi. Ya, di hadapan. Terus dan menyadarkan rukbah kedua lutut, ya? Kepada lutut Nabi SAW. Kedua lutut Nabi. Pada kedua lutut Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dan meletakkan tangannya. Kedua tangannya. Kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Sallallahu bertanya mengenai adab. Ini adalah bertanya adab. Beliau bertanya dengan adab. Dengan adab. Dengan penuh adab bertanya. Terus dalam rangka mengajarkan manusia bagaimana mereka agar kaifa bagaimana mereka dapat beradab bersama ulama. Terus hada ba'du ma yadullu alaihi al-hadis. Maka inilah hadis ini ba'du ini sebagian yang ditunjukkan, sebagian permasalahan yang ditunjukkan oleh hadis ini. Terus berikutnya masalah kelima yaitu penjelasan mengenai terjadi tanda-tanda dari hari kiamat. Disebutkan dua tanda yaitu ketika seorang budak melahirkan tuannya, dan sebagian ulama mengatakan bahwa hal tersebut adalah ketika budak melahirkan tuannya, yaitu banyaknya anak yang berharga terhadap orang tuanya di akhir zaman, maka anaknya itu menjadi tuannya, seakan-akan menjadi tuannya, seakan-akan wali dari bagi anaknya. Hah, wali dari tuannya, ibu. Terus mereka menyuruhnya, melarangnya, akan berlaku keras, bersikap keras. Cukup, semangat. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.